Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita masuk ke macam yang ketiga dari an-nawasikh lil mubtada wal khabar. Dua di antaranya sudah kita lewatkan, yaitu apa? Kana dan akhwatnya. Kemudian apa? Inna dan akhwatnya. Kemudian sekarang masuk ke dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan akhwatnya. Kata al-Muradi rahimahullah, yang dimaksud dengan akhwatnya dhanna adalah nadhairuha fil amali, yang semisal dengan dhanna dalam hal amalan. Fatadkhulu jami'u af'ali rujhan, sehingga masuk di dalamnya af'alu rujhan, fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna rajih. Ya, fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna rajih, yakni terjadinya lebih kuat daripada tidaknya, mungkin 60% atau lebih terjadinya, adapun tidaknya 40 ke bawah. Wa jami'u af'alil yaqin, juga masuk di dalamnya fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna keyakinan. An-nasibati lil maf'ulain, yang mana fi'il-fi'il tersebut yang menunjukkan kepada makna keyakinan menasabkan dua maf'ul. Karena tidak semua fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna keyakinan menasabkan dua maf'ul. Wa jami'u af'alit tasyir, dan juga masuk di dalamnya semua fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna at-tasyir ataupun at-tahwil, perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, atau dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ya, soro dan akhwatnya. Wal qaul bi syurutih, dan juga masuk di dalam nadhairuha yang semisal dengan dhanna adalah al qaul bi syurutih, qaul tapi dengan syarat-syaratnya. Qaul jadi kadang dia butuh kepada dua maf'ul dan dia bermakna dhanna, tapi dengan nanti syarat-syaratnya akan dijelaskan di tempatnya. Baik, kita masuk ke ucapan An-Nazim rahimahullah taala pada bait yang ke-206. Insib bi fi'lil qalbi juz'ay ibtida, a'ni ra'a khala limtu wajada, dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad, hajada ra'a wa ja'ala alladhka a'taqad, wahab ta'allam wallatika sayyara, aydan bihansib mubtadan wa khabara. Insib bi fi'lil qalbi, nasubkanlah dengan fi'lil qalbi, fi fi'li jar wa majrur muta'alliq bi insib. Nasubkanlah dengan fi'il al-qalbi, dan fi'il disitu mufrad mudhaf. Kalau ada mufrad mudhaf diidhafahkan, maka dia am umum, sehingga maknanya bi fi'il al-qalbi ini af'al al-qulub. Ya, af'al al-qalb, fi'il-fi'il yang menunjukkan perbuatan hati atau yang tegak dengan hati. Ya, tidak satu fi'il saja. Juz'ayi bitida, maf'ulnya insib. Dua bagian dari ibtida, maksudnya apa? Mubtada dan khabar. Nasabkanlah dengan fi'il al-qalbi dua bagian dari ibtida, yakni mubtada dan khabar. Ya. Mubtada jelas ya, amilnya apa? Amilnya adalah ibtida, adapun khabar amilnya adalah mubtada. A'ni ra'a khala 'alimtu wajada, yang saya maksud dengan fi'il al-qalbi adalah ra'a, kemudian khala, kemudian alimtu, kemudian wajada, kemudian dhanna, hasibtu. Ya, ini semuanya ma'tufat, diatafkan kepada ra'a bi'isqat hurufi al-khafti, dengan menggugurkan huruf khafd. Wa za'amtu, kemudian za'amtu, ma' dharf mansub, jadi dia muta'alliqnya dengan a'ni. Ya, dan dia mudhaf. Ad, ad aslinya adalah adda, ya, wa sukina lidharurah, disukun karena dharurah, takhfifan untuk takhfif. Ya, karena dia berada di akhir bait, harus disukun. Kalau ada satu kata kalimat yang dia bertasydid kemudian dia menempati akhir bait, maka dia disukun. Hajadara wa ja'ala alladhka a'taqad, kemudian juga haja ya dara dan juga ja'ala. Ah, untuk ja'ala ini tidak dimutlakkan, diqaid dengan sifat, yaitu alladzka i'taqad ja'ala, yang ja'ala itu seperti i'taqad, yakni ja'ala dengan makna apa? I'taqada. Kenapa di sini al-musannif rahimahullah mengqaid ja'ala dengan ucapannya alladzka i'taqad, dan alladz termasuk salah satu lughahnya alladzi, ya, sudah kita pernah lewatkan. Kenapa beliau mengqaid ja'ala dengan ucapannya alladzi ta'taqad ihtaraza bihi an ja'ala allati min af'alil muqarabah. Dijelaskan oleh Al-Khudhari. Ihtaraza bihi al-musannif, berjaga-jaga dengan ucapan beliau alladzi ta'taqad an ja'ala allati min af'ali al-muqarabah, dari ja'ala yang dia termasuk af'alul muqarabah. Waqad marra, dan itu sudah lewat, ya. Wallati bi makna sayyara, dan juga berjaga-jaga dari masuknya ja'ala dengan makna sayyara wa sayati, dan itu akan datang. Ya, jadi ja'ala ini banyak, ya, fungsinya. Kadang dia masuk kepada af'alul muqarabah, kadang masuk kepada apa? Af'al apa? Dhanna, af'al al-qulub, ya. Kadang dia masuk kepada af'al at-tasyir. Nah, tadi kita telah sebutkan bahwasanya tidak semua af'alul qulub menasabkan dua maf'ul, ya. Memang demikian keadaannya. Tidak semua apa? Af'alul qulub menasabkan dua maf'ul. Jadi af'alul qulub itu ada tiga macam. Yang pertama, ma la yata'adda binafsih. Apa yang dia tidak muta'addi dengan dirinya. Artinya dia muta'addi tapi dengan bantuan huruf-huruf jar. Seperti fakkara, wa tafakkara, awalam yatafakkaru fi, ya kan, pakai fi. Fakkara dengan fi muta'addinya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ya, fakkara jelas termasuk apa? Perbuatan hati, berpikir. Tempatnya hati, berpikir di hati tempatnya. Wa ma yata'adda li wahid, dan ada juga yang kedua dari af'alul qulub yang dia muta'addinya kepada satu maf'ul, seperti arafa. Ya. Araftu syarran, la li syarrin, saya tahu kejelekan, bukan untuk berbuat kejelekan. Wa fahima, fahimtu ad-darsa, satu maf'ul. Dan itu pun termasuk af'alul qulub. Wa ma yata'adda li itsnain, dan yang ketiga adalah af'alul qulub yang muta'addi dengan dua atau kepada dua maf'ul. Dan ini yang dimaukan dalam pembahasan kita ini. Ya. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah, "Hadza huwa al-qismu ats-tsalitsu min al-af'al an-nasikhati lil-ibtida'." Ini adalah macam yang ketiga dari fi'il-fi'il yang menghapuskan hukum ibtida'. Ya. Wahab ta'allam, ya, belum kita jelaskan. Wahab ta'allam, kemudian hab dan ta'allam. Ini keduanya ma'tufan, diatofkan kepada apa? Ad. Ya. Wallati wawunya lil is'inaf, allati si mausul mabni ala sukun fi mahali rafi mubtada. Ya. Wallati kasayyara aydan bihansib mubtadan wa khabara. Dan yang seperti sayyara, yani fi'il-fi'il yang seperti sayyara, aydan juga biha dengan fi'il tersebut, insib nasabkanlah mubtadaan wa khabara, mubtada dan khabar. Ini beliau mengisyaratkan kepada pembahasan af'alu tasyir, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna perubahan dari satu bentuk atau keadaan kepada bentuk yang lain atau keadaan yang lain. Wallati kasayyara, kasayyara itu silahnya, dia muta'alik dengan fi'il yang mahdhuf. Wallati kasayyara aydan biha insib, dan fi'il-fi'il yang seperti sayyara, ya, masuk tentunya di dalamnya sayyaranya, ya. Fi'il-fi'il yang seperti sayyara juga dengan fi'il-fi'il tersebut, nasabkanlah mubtada dan khabar. Ya, nasabkanlah mubtada dan khabar. Khabarnya mana allati, ya, insib, ya. Dan biha aidan maf'ul mutlak, kemudian biha muta'alliq dengan insib. Ini insib biha mubtadan wa khabara, mubtadan di qasr li darurah, aslinya mubtadaan. Ya, kita kembali baca syarahnya. Hadza huwa al-qismu ats-tsalitsu min al-af'ali an-nasikhati lil-ibtida'i. Ini adalah macam yang ketiga dari fi'il-fi'il yang menghapuskan hukum ibtida'. Dan ibtida' sudah kita ketahui adalah amil yang apa? Amil yang ma'nawi, dan amil yang ma'nawi itu terkalahkan oleh amil yang lafzi. Dan nawasikh ini, dhanna dan akhwatnya adalah amil-amil yang lafzi. Sehingga ketika datang amil yang lafzi, amil yang maknawinya tersingkirkan, terhapuskan. Wa huwa dhanna wa akhwatuha, macam yang ketiga ini adalah dhanna dan akhwatnya. Sudah kita lewatkan makna akhwatnya. Ya. Amalannya adalah sebutkan dalam catatan kaki nomor 2. Tansibu hadhihi dhaifah, sekumpulan fiil-fiil ini menasabkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya. Ba'da an tastawfiya fa'ilaha, setelah fiil-fiil tersebut mengambil fa'ilnya. Ya. Wa tanqasimu ila qismain, dan fiil-fiil ini dhanna dan akhwatnya terbagi kepada dua bagian. Ya ahaduhuma, yang pertama af'alul qulub. Af'alul qulub. Wa tsani, yang kedua af'alut tahwil. Af'alul qulub itu seperti pada bait yang pertama dan yang kedua itu. Ya insi bi fi'lin qalbi juz'a ibtida'an rahala 'alimtu wajada dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajada raja'a alladhi ta'taqadu wa ta'allam. Aidah. Kemudian yang kedua af'alut tahwil. Seperti dalam baitnya wallati kasayyara aidan bihan simubtadan wa khabara. Af'alul qulub, ya af'alul qulub disebutkan dalam catatan kaki nukilan dari Awdah al-Masalik Ibn Hisham. Wa innama qila laha dhalik, hanyalah fil-fil tersebut disebut dengan apa? Af'alul qulub, lianna ma'aniyaha qa'imatun fil qalbi, karena makna-makna fil tersebut tegak dalam hati, termasuk amalan-amalan hati. Kemudian af'alut tahwil, nama lainnya adalah at-tasyir, af'al at-tasyir, wa tadullu ala tahwil ismiha ila khabariha wa sata'ti. Fi'il-fi'il ini, af'al at-tahwil, menunjukkan perubahan isim kepada khabar. Ya. Perubahan isim kepada khabar. Sara at-tinu ibriqa, jadilah apa? Tanah itu ibriq. Ya. Syarat, ya. Atau misalnya kendi dari apa? Tanah. Berubahkan dari tanah menjadi apa? Sesuatu yang lain. Ya. Berubah bentuknya. Ya. Kemudian fa'amma af'alul qulubi fatanqasimu ila qismain. Adapun af'alul qulub, maka af'alul qulub ini terbagi kepada dua bagian. Ya, jadi syarih membagi af'alul qulub kepada berapa bagian? Kepada dua bagian. Ahaduhuma, yang pertama, ma yadullu 'alal yaqin, apa yang menunjukkan kepada makna keyakinan. Wa dzakara al-musannifu minha khamsa, dan musannif menyebutkannya lima. Ra'a wa 'alima wa wajada wa dara wa ta'allam. Yani ta'allam bermakna i'lam, bukan bermakna ta'allam belajarlah, bukan ya. Nanti akan dijelaskan ada khilaf apakah ta'allam itu mutasharif atau dia melazimi bentukan amr saja. Ya. Ta'allam di situ bermakna i'lam, bukan bermakna apa belajar dari ta'allam ya ta'allamu, bukan. Mana i'lam, ketahuilah, bukan belajarlah ya. Wa tsani minhumā, dan yang kedua dari af'alul qulub adalah ma yadullu 'ala ar-rujhān, apa yang ia menunjukkan kepada makna rajih. Ya. Rajih yang dugaan kuat, ya, kemungkinan terjadinya lebih kuat daripada tidaknya. Wa dzakara al-musannifu minha thamaniyah, dan al-musannif menyebutkan di antaranya 8. Khala wa dhanna wa hasiba wa za'ama wa 'adda wa haja wa ja'ala wa hab. Ini pembagian asy-syarih. Jadi asy-syarih membagi af'alul qulub kepada berapa bagian? Dua bagian. Adapun al-Asy-Syamuni rahimahullah membaginya kepada 4 bagian. Kata al-Asy-Syamuni, faqad bana laka anna af'al al-qulubi al-madhkurati 'ala arba'ati anwa'. Telah jelas bagimu bahwasanya af'al al-qulub yang telah disebutkan itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama, al-awwal ma yufidu fil khabari yaqina. Yang pertama, apa yang dia memberikan faedah pada khabar keyakinan. Ya, apa yang memberikan faedah keyakinan pada khabar, yakni khabarnya itu yakin akan terjadi, bakal terjadi. Ya. Atau khabarnya itu ya terwujud ya. Fi'ilnya ada 3, wajada, ta'allam dan dara. Wajada, ta'allam dan dara. Yang kedua, ma yufidu fihi rujhanan, ma yufidu fihi yani fil khabar, apa yang dia memberikan faedah pada khabar, makna rujhan, rajih, kuat kemungkinan terjadinya. Wa huwa khamsa, dan itu ada lima. Ja'ala, kemudian juga haja, kemudian adda, kemudian za'ama, kemudian hab. Yang ketiga, ma yaridu li amrayn, apa yang ia datang dengan, untuk dua makna. Ya, yang pertama makna al-yaqin, yang kedua makna apa? Ar-rujhan. Tapi wal ghalib kaunuhu lil yaqin, tapi seringnya ia digunakan untuk makna al-yaqin. Dan macam yang ketiga ini ada dua fi'il, ro'a dan alima. Ro'a dan alima, kadang dia untuk makna apa? Al-yaqin. Kadang untuk makna rujhan, tapi seringnya untuk makna al-yaqin. Kemudian yang keempat, mayaridu li amroin juga, apa yang ia datang untuk dua makna, untuk makna al-yaqin dan juga apa? Ar-rujhan. Tapi wal ghalibu kaunuha lirujhan, tapi seringnya ia datang untuk makna rujhan. Ya. Fi'ilnya ada tiga, itu dhanna, khala, dan hasiba. Dhanna, khala, dan hasiba. Ya. Baik, kita kembali ke penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Famithalu ru'a qawlu syair, contoh ru'a adalah ucapan penyair. Ra'aitu Allah akbar kulli syai muhawalatan wa aktsarahum junuda. Ya. Ra'aitu Allah, ra'a di sini termasuk af'al al-yaqin, maknanya alimtu. Ra'aitu Allah, aku mengetahui Allah adalah akbar kulli syai, yang paling besar, yang paling besar dari segala sesuatu, muhawalatan yakni qudratan, kemampuannya. Wa aktsaruhum junuda, dan paling banyak pasukannya. Ada angin, ada malaikat. Walillahi junudus samawati wal ard. Ya. Di sini syaitnya ra'a menasabkan dua maf'ul bi yang aslinya mubtada dan khabar, itu Allahu akbar. Artinya Allahu akbar. Ya. Ra'aitu Allah, lafzu jalal Allah maf'ul bih awal, akbar maf'ul bih tsanin. Ya. Fasta'mala ra'a fihi lil yaqin. Maka asy-syair menggunakan ra'a di situ untuk makna keyakinan. Ini maknanya alimtu. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Ya. Waqad tustamalu ra'a bi ma'na dhanna, dan kadang ra'a digunakan dengan makna dhanna. Sudah lewat tadi pembagiannya al-ashmuni ya. Ya, dan macam yang keberapa ini ra'a? Ya, macam yang ketiga, yaitu apa yang dia menunjukkan kepada makna al-yaqin dan rujhan, tapi seringnya untuk yakin. Makanya dikatakan di sini oleh Asy-Syarih, waqad tustamalu ra'a bi ma'na dhanna, kadang ra'a digunakan dengan makna dhanna. Ya. Dugaan kuat. Ya. Ka qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir menduga kebangkitan itu jauh, maksudnya apa? Tidak mungkin terjadi. Jadi seringkali orang Arab mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini, ba'id, itu menunjukkan tidak mungkin. Ya. Dan pada kelanjutannya, wa narahu qariba, menunjukkan mana apa? Yakin. Jadi pada satu ayat ini ada dua syahid. Yang pertama ra'a dengan makna dhanna, yang kedua ra'a dengan makna al-yaqin. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, dan kami mengetahui bahwasanya kebangkitan itu dekat. Ya. Nah itu. Di situ ada catatan kaki nomor 1 ya, sepertinya bermanfaat kita baca. Ta'ti ra'a bi ma'na 'alima wa bi ma'na dhanna. Ra'a juga datang dengan makna 'alima dan juga dengan makna dhanna. Wa qad dzakarahum asy-syarihuna, dan ini dua makna ini telah disebutkan oleh asy-syarih di sini. Wa ta'ti kadzalika bi ma'na halama, dan kadang juga ra'a datang dengan makna halama. Apa itu halama? Ay ra'a fi manamih, melihat pada tidurnya, mimpi. Ya, melihat dalam tidur, mimpi kan, dalam mimpi. Wa tusamma, dan ini disebut dengan al-hulmiyata, yakni ar-ru'yah al-hulmiyah, penglihatan mimpi dalam mimpi. Ya. Wa sayadkuruha an-nazim ba'du, dan ini akan disebutkan oleh an-nazim nanti. Wa hiya bihadhihi al-ma'ani thalathati, dan dia ra'a dengan tiga makna ini, makna 'alima dan dhanna dan halama. Tata'adda li maf'ulaini, butuh kepada dua maf'ul. Ya. وتأتي بمعنى كلمة تنقل إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مفعول yang pertamanya هم, yang keduanya ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. Kemudian وتأتي بمعنى أبصارا. Kadang juga ra'a datang dengan makna absara, melihat dengan mata kepala. Nahu ra'aitul kawakiba, saya melihat bintang. Tuh, saya melihat bintang. Saya memandang bintang. Wa ma'na i'taqada, dan kadang juga dia datang dengan makna i'taqada, meyakini. Contoh, nahu ra'a Abu Hanifah, ra'a Abu Hanifah tahilla kadza. Abu Hanifah berpendapat akan halalnya ini. Ini ra'a i'taqada, meyakini. Abu Hanifah meyakini kehalalan ini. Ya. Kehalalan dari sesuatu ini. Wa ta'ti bi ma'na asaba ri'atah, dan kadang ra'a itu datang dengan makna asaba ri'atah. Menimpa, ya, menimpa paru-parunya. Taqulu, kamu katakan ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu Muhammadan. Turidu, engkau menghendaki dengan ucapan ra'aitu, darabtahu, kamu pukul dia Muhammad, fa asabta ri'atah, dan kau mengenai, pukulanmu mengenai apa? Paru-parunya. Jadi ra'aitu Muhammadan bisa memungkinkan makna saya melihat Muhammad, bisa memungkinkan saya memukul Muhammad dan menimpa paru-parunya, bagian paru-parunya. Wa hiya bi hadhihi al-ma'ani thalatha, dan dia ra'a dengan tiga makna ini. Makna apa saja tadi? Makna absara, i'taqada, dan asaba ri'atah. Tata'adda li maf'ulin wahid, muta'addinya kepada satu maf'ul. Ya. Wa qad tata'adda allati bi ma'na i'taqada ila maf'ulain, dan kadang ru'a dengan ma'na i'taqada itu membutuhkan dua maf'ul kadang. Ada khilaf memang di antara ahli nahwu. Ya. Kalau Ibnu Malik berpendapat, Ibnu Malik dan juga Al-Farisi berpendapat bahwasanya i'taqada atau ru'a dengan ma'na i'taqada hanya butuh kepada satu maf'ul. Ya. Sebutkan di sini kadang katanya ro'a dengan makna i'taqada butuh kepada dua maf'ul. Contohnya ucapan penyair, ro'an nasa illa man ro'a mitla ra'yih khawarijat ar-rakina qasd al-makharij. Dia melihat manusia, illa man ro'a mitla ra'yih, dia meyakini manusia kecuali orang yang meyakini seperti keyakinannya. Ini sepertinya jumlah illa man ro'a mitla ra'yih i'tiradiyah, ya, sisipan. Dia meyakini manusia, dia meyakini bahwasanya manusia kecuali siapa yang berkeyakinan seperti keyakinan dia. Dia meyakini manusia khawarij, bagi khawarij yang terakina qasdal makharij, yang mereka meninggalkan jalan yang pertengahan, jalan yang lurus. Waqad jama'a syair fi hadzal bait baina ta'diyatiha li wahidin wa ta'diyatiha li itsnain. Asy-syair telah mengumpulkan pada bait ini antara muta'adinya ra'a kepada satu maf'ul dengan ra'a yang muta'adi kepada dua maf'ul. Fa'amma ta'adiyatuha liwahid, adapun contoh dari ra'a dengan makna i'taqada yang muta'adi kepada satu maf'ul adalah ucapannya ra'a mitla ra'yih. Satu maf'ul saja di situ. Ra'a mitla ra'yih, ini i'taqada mitla i'tiqadih. Wa'amma ta'adiyatuha liithnain, adapun contoh ra'a yang muta'adi kepada dua maf'ul adalah seperti pada ucapannya ra'an nasa khawarija, ra'an nasa khawarija. Hakadha qil, demikian dikatakan oleh sebagiannya. Walau qulta, seandainya kamu katakan inna khawarija, sesungguhnya lafaz khawarij hal, itu hal mansub ala al-hal. Ya, bukan apa? Maf'ul bi yang kedua. Hal dari annas lam takun qad ab'adta, ini tidak jauh. Bisa dibenarkan juga. Ya. Itu pun bisa dibenarkan juga. Hai itu ra'a. Kadang bermakna apa? I'taqada, kadang bermakna absara. Ya, untuk mengetahuinya ya dilihat dari konteksnya yang lebih tepat mana. Dan biasanya kalau dia bermakna ra'a dengan makna al-yaqin atau al-ilmiyah, ya butuh kepada dua maf'ul tentunya. Pada dua maf'ul. Kadang juga ra'a bermakna zahaba, ini berpendapat. Ya. Ya, dekat dengan i'taqada ya. Sekarang kita masuk ke contoh dari alima. Sudah kita ketahui dari pembagiannya siapa? bagiannya al-ashmuni bahasanya alima, ini kadang menunjukkan kepada al-yaqin, kadang menunjukkan kepada apa? Ar-rujhan, tapi seringnya menunjukkan kepada apa? Al-yaqin. Wa mithalu alima, contoh alima dengan makna al-yaqin, alimtu zaidan akhak, aku mengetahui bahwa Zaid adalah saudaramu. Aku meyakini. Di dalam ayat disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian di antara syair dari cepat menyair, alimtuka al-badil al-ma'rufi fanba'athat ilayka biwajifati syauqi wal amali. Ya, alimtuka al-badil, itu syahidnya. Alimtuka maful bi awwalnya dhamir kaf, maful bi tsaninya al-badil. Aku mengetahui engkau adalah seorang yang al-badil al-ma'rufi, suka mencurahkan, memberikan kebaikan-kebaikan, pertolongan, bantuan, beragam pemberian. Maka karena sebab saya tahu bahwa engkau adalah seorang yang dermawan seperti itu, in ba'athat ilaika bi wajifatu, wajifatu fa'il dari in ba'athat asyauq wal amal. In ba'athat fa'ilnya wajifat. Maka bangkitlah wajibat, dorongan, kerinduan dan angan-angan pada diriku kepadamu. Ya, bangkitlah dorongan, kerinduan dan angan-angan pada diriku kepadamu. Syairnya jelas. Ya. Kemudian adapun contoh alima dengan makna rujhan adalah seperti dalam ayat fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Jika kalian menduga kuat ya, bahwasanya mereka para wanita yang hijrah kepadamu ini adalah kaum mukminat, maka janganlah engkau kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Ya, suami-suami mereka yang kafir. Kemudian apabila alima datang dengan makna arafa, arafa, maka dia butuh kepada satu makhluk saja. Seperti dalam ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kalau bermakna arafah hanya butuh kepada satu maf'ul. Atau bermakna alama, atau dia bermakna alama, yaitu masdarnya alamah, ulmah, ilmah, almah, dan sifat musyabahannya a'lam. Jadi karena alam itu alama itu termasuk fi'il yang lazim, maka dia tidak memiliki isim fa'il, dia memiliki sifat musyabahah. Sifat musyabahnya adalah a'lam. A'lam itu apa? Mashkuku asyafa, orang yang mashkuku asyafatil ulia, bibir bagian atasnya terbelah alias sumbing. Falazimah, kalau seperti ini maka dia lazim. Alima, ya dengan master alamah, ini apa? Lazim. Kalau bermakna arafa, muta'adi kepada satu maf'ul, yaitu alima. Ya. Kemudian wa mithalu wajada, contoh wajada. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Di sini innya apa coba? Ingat-ingat pelajaran yang sudah lewat. Nafiyah atau mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya, mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kenapa? Ada lamnya, la fasiqin. Ya. Wa misalu dara, kita belum baca dulu terjemahannya. Wa misalu wajada, contoh wajada. Contoh wajada dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa iwajadna aktsarum la fasiqin, sungguh kami mendapati mereka adalah benar-benar orang-orang yang fasik. Ya. Benar-benar orang yang fasik. Dan wajada pun kadang dia datang dengan makna yang berbeda sehingga dia tidak menasabkan dua maf'ul bih. Jadi tarid wajada bi makna hazina. Sebutkan oleh sebagian musyarah, kadang wajada datang dengan makna hazina, bersedih hati, au haqada atau merasa iri dengki. Fala yata'addayani, maka ketika itu wajada tidak muta'addi. Jadi kalau wajada dengan makna hazina atau dengan makna haqada fala yata'addayani, keduanya tidak mutaaddi. Contoh wajada Zaidun. Wajada Zaidun maknanya hazina Zaidun, Zaid sedang bersedih. Zaid bersedih atau sedang haqada, tertimpa hiqad, kedengkian. Dan wajada, ya wajada, kalau dia bermakna hazina, sedih, maka maskarnya adalah wujud. Adapun kalau dia maknanya haqada, maka haqada dengki, maka maskarnya maujidah. Ya. Dan kadang juga wajada itu bermakna asoba, menemukan. Ya. Apa? Menemukan. Seperti asaba Zaidun dalatahu, Zaid menemukan barang yang hilang. Apa? Wajada Zaidun dalatahu, Zaid menemukan barang yang hilang. Ini butuh satu maful. Jadi wajada kalau bermakna asaba, menemukan, maka dia butuh kepada satu maful. Seperti contohnya tadi, asaba Zaidun dalatahu, Zaid menemukan barang yang hilang. Ya. Kalau dia bermakna asaba, wajada bermakna asaba, maka maksudnya wujudan katanya. Ya. Adapun wajada yang dia termasuk apa? Fi af'al al-yaqin, ini maskarnya kata al-akhfash wujudan, adapun kata sirafi wujud. Ini ada khilaf. Ya. Ah, itu wajada. Ya. Tinggal dilihat ya, butuh pada dua maful berarti dia termasuk af'al al-yaqin. Ya. Kalau dia butuh kepada satu maful saja, berarti dia bermakna asoba. Kalau dia lazim, ya bermakna hazina atau apa? Hazina atau haqada, tinggal dilihat konteksnya, makna yang pas. Lihat lahiknya, kalam setelahnya, sabiqnya, kalam yang mendahulunya, dan juga siap konteksnya. Dengan sering kita membaca, maka insya Allah akan memudahkan makna wajada dengan makna ini dan itu. Kemudian wa mithalu dara, contoh dara. Dan sebelumnya perlu diketahui ya, bahwasanya seringnya dara ini mutaaddinya dengan ba. Seringnya dara ya mutaaddi dengan apa? Ba. Dara itu bi Zaidin. Dara itu bi Zaidin. Saya mengenal mengetahui Zaid. Ya. Kemudian apabila dara dimasuki hamzah menjadi adra, kan menjadi adra, maka dia mutaaddi kepada satu maf'ulnya dengan sendirinya dan mutaaddi kepada yang maf'ul yang kedua dengan bantuan ba. Jadi dara kalau dikasih hamzah menjadi adra, maka dia butuh kepada maf'ul, kepada dua maf'ul ya. Butuh kepada maf'ul yang pertama dengan sendirinya tanpa butuh bantuan huruf jar, dan butuh maf'ul dan dia mutaaddi kepada maf'ul yang kedua dengan bantuan apa? Ba. Seperti dalam ayat wala adrakum bi, wala adrakum bi. Sini dicontohkan oleh syarih qauluhu, contoh dara adalah duri tal wafiyal ahda ahdu ahdi ya urwa faghtabitu fa inna ihtibatan mil wafai hamidu. Duri tal wafiya, ya engkau durita, engkau telah dikenal, diketahui, diyakini sebagai seorang yang senantiasa memenuhi janji. Al-wafiya itu apa? Durita itu mabni lil majhul ya. Dan mungkin awalnya daraituka misalkan. Durita naibul fa'ilnya adalah ta itu. Sehingga al-wafiya mansub sebagai apa? Maf'ul bi dari duri. Iya. Durita al-wafiya dan wafiya sifat musyabbaha. Al-ahdi boleh, al-ahda boleh, al-ahdu boleh. Kalau antum baca al-wafi al-ahdu, berarti al-ahdu naibul fa'il dari al-wafi. Yeah. Naibul fa'il dari apa? Al-wafi. Atau juga dibaca dengan fathah, maka dia sebagai tashbihan bil maf'ul bih. Dibaca fathah karena diserupakan dengan maf'ul bih. Eh, di situ ada catatan kaki juga dijelaskan. Yeah. Itu disebutkan al-ahdu yajuzu jarruhu bil idhafah, boleh dia al-ahd dijarkan dengan idhafah. Wa nasbu ala tashbih bil maf'ul bih, boleh dinasabkan karena diserupakan dengan ful bi, warfu ala fa'iliyah, dan boleh rafa sebagai fa'il. Afan tadi keliru, bukan apa naibul fa'il tapi fa'il, karena al-wafi tadi sifat musyabbaha, ya sifat musyabbaha. Maka kalau dibaca rafa al-ahdu sebagai fa'ilnya, boleh dibaca al-wafi al-ahdu, maka al-ahdu sebagai fa'il dari al-wafiya. Boleh dibaca al-ahda sebagai apa, tashbihan bil maful bih, karena disubahkan dengan maful bih. Boleh juga al-ahdi karena didhafakannya al-wafi kepadanya. Ya urwa munada murakham wa ya urwa asli urwa. Faltabit, engkau dikenal sebagai seorang yang senantiasa memenuhi janji wahai urwa. Faltabit, maka bergembiralah, bersenang hatilah. Fa inna irtibatan bil wafai hamidu, karena sesungguhnya bersenang hati dengan sifat memenuhi janji hamidu adalah sesuatu yang terpuji. Ya, di situ syaitnya jelas ya. Durita al-wafiyya, ya, maful yang pertamanya dijadikan sebagai naibul fa'il itu ta, maful yang keduanya al-wafiyya. Ya, al-wafiyya. Dan kadang juga ya, kadang dara itu dara datang dengan mana khoda'a. Khoda'a, yakni membuat tipu daya. Seperti dalam contoh darudzibu as-saida, darudzibu as-saida, serigala itu membuat tipu daya kepada buruannya, yakni agar dia berhasil menangkap buruannya, tentunya dia membuat tipu daya. Ya. Kemudian yang berikutnya wa mithalu ta'allam. Ya, contoh ta'allam. Dan perlu diketahui bahwasanya al-aktsar kata Asy-Syari dan antaranya mungkin al-Hudhari sepertinya. Al-aktsar wuqu'u ta'allam hadza 'ala anna al-musyaddada wasilatiha. Fatasuddu masadda maf'ulain. Jadi al-aktsar seringnya wuqu'u ta'allam, datangnya ta'allam hadza, ta'allam ini ta'allam yang termasuk afalul yakin. Ya. Seringnya datangnya ta'allam ini kepada anna yang bertasydid, anna dan silahnya. Ya. Sehingga anna dan silahnya ini menduduki posisi dua mafulnya ta'allam. Saya ulangi, al-akthar wuqu'u ta'allam, wuqu'u ta'allam hadha, wuqu'u ta'allam hadha ala anna al-musyaddadah wasilatiha. Fatasuddu masadda maf'ulain. Ya. Jadi seringnya ta'allam masuk kepada anna yang bertasydid dan silahnya, kemudian anna dan silahnya ini menduduki posisi dua maf'ulnya ta'allam. Ya, seperti ucapannya Az-Zuhair, faqultu ta'allam anna lis-suidi ghirratan. Faqultu ta'allam anna lis-suidi ghirratan. Wa illa tudayyi'ha fa innaka qatilu, fa innaka qatilu, wa illa tudayyi', wa illa tudayyi'ha fa innaka qatilu. Fa qultu, saya katakan ta'allam, maksudnya i'lam maknanya ya, bukan belajarlah, enak beda ini ta'allam ini. Fa qultu ta'allam, saya katakan ketahuilah, i'lam, ta'allam bermakna i'lam, anna lisuidi ghirrah, bahwasanya buruan itu terkadang lengah, terkadang lengah dia, asyik lagi makan rumput atau lagi istirahat. Wa illa tudhi'ha, jika kamu tidak menyia-nyiakan waktu lengah itu, fa innaka qatilu, maka kamu akan berhasil membunuh buruanmu. Jadi kalau kita mau berburu kijang atau misalnya, maka kita tunggu waktu lengahnya. Setelah itu kita lemparkan senapan atau apa, anak panah, ya, atau peluru. Air di situ masuk kepada anak. Fakultu ta'alam anna, ya. Seringnya masuk ke anna. I'rabnya berarti al-masdar al-mu'awwal min anna wa ma ba'daha, ya, sadda ma sadda maf'ulai ta'allam allati bimana i'lam, ya. Dikatakan oleh Ad-Damami ini rahimahullah, wa ta'allam bima'na i'lam ghairu mutasarrif. Jadi kata Ad-Damami ini, ta'allam dengan makna i'lam itu ghairu mutasarrif, tidak mutasarrif, yakni ia melazim, ditentukan amr. fala yatahammal minhu wa yarasighu al-amr, sehingga dia tidak memiliki selain sighah al-amr, yakni dia hanya menetapi sighah al-amr. Wa hadha alladhi qalahu al-musannif dhahaba ilayhi al-a'lam. Apa yang dikatakan al-musannif ini Ibnu Malik, ya, adalah sesuai dengan mazhabnya al-a'lam. Wa hadha alladhi qalahu al-musannif, yang ucapkan al-musannif ini, dhahaba ilayhi al-a'lam, itu juga adalah pendapatnya al-a'lam, dipilih oleh al-a'lam. Wa sahih, tapi yang sahih kata al-jamam ini, anha tatasarruf, bahwasanya ta'lam itu bertasarruf juga. Ya. Haka Ibnu Sikit, Ibnu Sikit menghikayatkan ucapan orang Arab itu, ta'allamtu anna fulanan kharijun. Ta'allamtu anna fulanan kharijun. Yani makna ta'allamtu adalah alimtu, aku mengetahui bahwasanya fulan, ya, si fulan keluar. Jadi yang rajih kata Damam ini, ta'allam itu bertasarruf, yani bukan hanya dia menetapi bentukan apa? Amr, tapi juga ada madinya. Selain itu tidak ada, ya. Hanya amr dan madinya. Ingat maknanya apa? Maknanya alima, i'lam atau alimtu. Kalau amrnya ta'allam bermakna i'lam, kalau madinya alimtu bermakna apa? Ta'allamtu bermakna apa? Alimtu. Ya. Ta'allamtu anna zaidan kharij, yani alimtu anna zaidan kharij. Baik, kita masuk ke contoh asy-syarih. وهي التي بمعنى اعلم تعلم ومثال تعلم تتعلم وهي التي بمعنى اعلم yang ia bermakna i'lam adalah ucapan penyair تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر تعلم يعني ketahuilah makna i'lam bukan belajarlah ya bukan ta'allam ya ta'allam itu تعلم ya ketahuilah شفاء النفس bahwasanya penyembuh jiwa, ya, adalah qahra aduwiha, ya, adalah mengalahkan musuhnya. Ya, itu dalam ayat wa yashfi suduro qaumin mu'minin, atau dalam surat Al-An'am. Jadi ketika seseorang itu tertimpa kebencian dengan musuh, maka penyembuhnya adalah dengan mengalahkan musuhnya. Ya, ketika kaum mukminin Allah menangkan atas orang-orang kufur, maka terobati, ya, jiwa-jiwa mereka. Ya. Ta'allam syifa nafsi qahra adwiha, ketahuilah bahwasanya obat penawar jiwa adalah dengan mengalahkan musuhnya. Fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri, maka bersungguh-sungguhlah dengan penuh kelembutan dalam membikin siasat dan tipu daya agar berhasil mengalahkan musuhnya, kemudian setelah itu apa? Jiwa ini terobati. Wa hadhihi mutsulul af'ali dallati 'ala al-yaqin. Dan inilah contoh-contoh fiil-fiil yang menunjukkan kepada makna al-yaqin. Cukup dulu mungkin sampai sini insyaallah. Untuk contoh-contoh dari fiil-fiil yang menunjukkan kepada makna rujhan, kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Bismillah. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك